Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah, wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa syaral umuri muhtasatuha fa inna kulla muhtasatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Hadani Allah wa iyyakum minan nar. Ayol ikhwah rahimani wa rahmatullahi jami'an wa barakallahu fikum. Pada kesempatan yang lalu kita telah membahas tentang hukum an-nadhar ilal maktubah, memandang kepada wanita yang hendak kita nikahi. Ikhwah fiddin rahimani wa rahmatullah, dan ini termasuk na'am barakallahu fikum keindahan agama kita, di mana dalam segala perkara dihilangkan padanya sesuatu yang akan bisa menyebabkan seorang menyesal. Semua akadnya semacam itu. Ya, termasuk diantaranya adalah akad pernikahan. Qaribin rahmakum. Dalam akad jual beli diantaranya na'amarakallahu fikum harus lepas dari jahalah. Ini ya, termasuk syaratnya tidak ada jahalah ketika apa jual beli. Demikian pula akad pernikahan na'amarakallahu fikum, maka dianjurkan untuk melihat terlebih dahulu pihak yang hendak kita jadikan sebagai pendamping hidup kita. Dan ini lebih ditekankan karena na'amarakallahu fikum, pernikahan itu akad yang seumur hidup gitu. Na'amarakallahu. Ya kan fitrah rahmatullah, sehingga harus betul-betul ketika hendak menjalankannya mengetahui dengan pasti, yakin na'amarakallahu fikum bahwasanya pihak yang akan menjadi pendamping hidup kita adalah orang yang cocok bersama dengan kita. Ya qaribuddin rahimani wa rahmatullah. Itu hikmahnya. Ya qaribuddin rahimani wa rahmatullah. Dan alhamdulillah kita telah membahasnya. Ya, yang disebutkan dalam hadis Nya Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu. Na'am barakallahu fikum. Di mana Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan, "Idza khotoba ahadukum al-mar'ata fa in istata'a ay yantura minha ma yad'u ila nikahha falyaf'al." Apabila ada seorang yang hendak mengkhitbah, melamar seorang wanita, maka apabila dia mampu untuk melihat wanita tersebut sesuatu yang mendorong dia untuk menikahinya, maka hendaknya ia lakukan. Dibahas kemarin terkait dengan hukum melihat ini na'amarakallahu fikum. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan nam istihbab. Dan yang dirojikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin adalah istihbab. Karena perintah falyaf'al itu adalah amru irsyadin, bukan masuk dalam al-amru ba'dal hadar. Kalau al-amru ba'dal hadar yufidu al-ibaha, hakada. Kalau al-amru irsyad yufidul istihbab, berfaedah disunahkannya, dianjurkannya bagi setiap pihak yang ingin melangkah ke arah situ untuk melakukan tindakan ini. An-namar ilal mahtub. Ya khalifidin rahmiya wa rahmukumullah. Dan masih ada satu hadis lagi yang disebutkan oleh mu'alif rahimahullah ta'ala berkaitan dengan ini. Dan hadis yang akan disebutkan ini itu kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, termasuk hadis penegas bahwasanya al-amr di sini adalah amru irsyadin lil istihbab. Amru irsyadin lil istihbab, tidak semata-mata amrun ba'dal hadar, Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Akan tapi sebelum kita lanjut na'amarakallahu bahasan hadis yang disebutkan ini, kita baca terlebih dulu hadisnya Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu. Man hafdhal hadis falyaqra. Qala al-mu'allif rahimahu ta'ala wa li muslimin, dan diriwayatkan oleh Imam Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah semoga Allah Subhanahu wa ta'ala meridai beliau, annan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa sallam qala, beliau mengatakan, li rajulin, naam, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam beliau bersabda, li rajulin tazawwaja imra'atan. Ini sekali lagi mengingat pada faedah yang telah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, maka ini masuk dalam bab takbir bil fi'li an iradatin. Yeah. Takbir bil fi'li an iradatin. Yeah. Kan fi'il madhi ya, tazawwaja. Enggak dimaknakan amara telah menikahi wanita, bukan. Tapi amara kelafiku maknanya adalah ya. Yeah. Li rajulin arada tazawwaja imra'atan, begitu. Dan kemarin kita sebutkan rasukan amarakulafikum syarat-syaratnya. Ya, untuk takbir bil fi'li an iradatin. Masih ingat ya? Amarakulafikum. Ya, kali bintah marhamakum. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, anadarta ilaiha, apakah engkau telah melihatnya? Qala, lelaki tersebut mengatakan, la, maksudnya belum dilihat. Qala, maka Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, irsadan lahu. Ya, irsadan lahu. Dalam rangka memberikan bimbingan kepadanya, izhab. Perintahnya ya, izhab fandur ilaiha. Pergi kamu, lihatlah, ya, wanita yang hendak engkau nikahi tadi. Dalam riwayat yang lain disebutkan ada lafaz fa inna fi ayunil ansor syai. Nah, marakallahu fikum, karena di mata ansor ada sesuatu. Wallahu a'lam bishawab. Ya khalif bidin rahmil wa rahmakumullah. Nah. Sekali lagi marakallahu qawlu tazawwaj imra'atan, ini mimbab namorakulafu takbir bil fi'li an iradatin. Ya. Masuk dalam bab mengungkapkan dengan fi'il tentang keinginan. Namorakulafikum. Seperti hadis Jabir kemarin. Nam idha khotoba ahadukum. Ya. Al mar'ata. Ya. Fa'inistatwa ayyan dura minha. Ila mayal uhu ila nikahya fal yif. Al mawarakulahu. Ai iza arada ayyah tuba. Begitu. Ikhwan fiddin rahmatullahi wa rahmatullahi wa jami'an. Wa barakallahu fikum. Di sini ikhwan fiddin rahmatullahi wa rahmatullahi. Rasulullah s.a.w. menegaskan. Nam. Ketika. Ya. Nah, beliau bertanya kepada seorang lelaki, nah, bahwasanya dia hendak menikahi seorang wanita. Ditanya apakah telah melihatnya, maka lelaki tadi mengatakan belum. Maka di sini menegaskan beliau amar qulafkum hendaknya dia pergi dan melihat ya wanita yang hendak ia nikahi tersebut. Sini amar qulafkum kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahutaala, hadza yadullu ala ma rajahna fil hadits al-awwal. Ini menunjukkan atas apa yang telah kita rajihkan pada hadis yang pertama, annal amra lil istihbab wal irsyad. Bahwasanya perintah ini adalah bermakna istihbab dan irsyad, bimbingan. Ya khalifatin rahmah wa rahmatullah. Ya. Jadi enggak semata-mata boleh. Nah, ya khalifatin rahmah wa rahmatullah, tapi ada bimbingan. Ya, ada amar hasungan. Namaraqlahum, meskipun namaraqlahum, kalau seandainya ada orang yang menikahi wanita tanpa melihat terlebih dahulu, sah, sah saja. Ya, sah namaraqlahum. Ya. Ya kali fitun rahmanamukum. Lah dianjurkannya perkara ini, agar kedepannya tidak terjadi namaraqlahum nam kekecewaan. Ketika ternyata, ya, dia mendapati sesuatu yang tidak sesuai dengan ekspektasinya, keinginannya, tidak sesuai dengan kriterianya dan lain sebagainya. Nah, warakallahu meskipun ikhwan sudah muncul warakallahu, kalau seandainya terjadi pernikahan dengan tanpa nazar terlebih dahulu, maka sah-sah saja. Saya di sini nah, warakallahu sangat dianjurkan, nah, warakallahu fikum bagi pihak yang hendak melangkah ke arah situ dan sudah ketemu nah, warakallahu siapa yang dituju. Maka namaraqlah langkah, termasuk langkah yang dianjurkan dalam syariat adalah melihatnya. Dan ini termasuk rukhsah ya, di dalam agama. Dikarenakan hukum asal melihat selain jenisnya, namaraqlah fikum wanita ajnabi itu haram. Dikarenakan perkaranya sangat besar sekali, sangat penting sekali, maka diperkenankan dalam syariat ya. Ya kalau fitun rahmanamukum untuk melihatnya, bahkan dianjurkan untuk melihatnya. Ya kalau fitun rahmanamukum. Adapun terkait dengan batasan-batasan mana yang bisa dilihat, namor klofikum sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Kalau fitun rahmanamukum, namor klofikum. Yang penting adalah namor klofikum ilamayat uhu ilan nikah. Ilamayat uhu ilan nikah. Ya, pada sesuatu yang bisa mendorong dia, yang mendorong dia untuk menikahi wanita tersebut. Ikhwani fiddin rahmani wa rahmukum jami'an barakallahu. Di sini ada masalah yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Naam. Idza kuntala idza kuntu disebutkan sama salah sama beliau idza kuntu la astati'u an andura ilaiha famada yasna'u hal yujzi'u an nadari nadra ghairi na'amrakum. Permasalahannya na'amrakum fikum, apabila aku enggak mampu untuk melihatnya. Nah, apakah mencukupi nih dari ya, untukku namaraqallahu fikum melihatnya orang lain, artinya misalnya dia namaraqallahu fikum enggak mampu, kemudian namaraqallahu fikum ada orang yang lain yang melihatnya dan menceritakan kepadanya gitu namaraqallahu fikum, apakah cukup? Ya kalau begitu rahmakum. Maka jawabnya naam. Lakin nakul, akan tapi kita katakan illam yumkin antandura binafsika. Illam yumkin antandura binafsika. Fa'awsi man yanduru mithla ayyakuna bainaka wa baina akhiha au ghairiha min maharima silatan qawiyatan Fataklu minhu ayyum bi'aka an sifatiha au an tursila hatan min nisa'i allati tasiku bihinna hatta tandura summa yukhbiruka. Kata beliau, ketika engkau tidak mampu, tidak mungkinkan bagimu untuk melihat sendiri pihak yang hendak engkau nikahi, maka bisa engkau mengutus orang, ya, entah itu saudaranya atau saudarinya atau orang lain, dari mahramnya yang memiliki hubungan yang kuat, lalu engkau minta untuk kepadanya untuk menceritakan kepadamu tentang sifatnya, atau engkau mengutus seorang dari kalangan wanita yang engkau percayai untuk melihatnya kemudian menghabarkan kepadamu. Walakin labud an takuna al mar'ah al mursala thiqah, tapi dengan catatan wanita yang engkau kirim, engkau utus, itu adalah wanita yang thiqah, yang terpercaya. Khalifatun rahmatullah. Lianna ba'dun nisa takunu ghairu thiqatin. Dikana sebagian wanita, ya, ada di antara mereka yang tidak thiqah. Ini secara tanya, boleh, ya, meskipun dengan apa, dengan perantara orang lain untuk nazar, ya, dengan catatan ikhwan fillah rahimakumullah, orang lain tersebut, ya, adalah orang yang thiqah, yang terpercaya. Tapi sekali lagi, al khabar laisa kal muayyan, ya, berita meskipun siko, ya, namar enggak seperti langsung. Lawang diizinkan kok, ya, diupayakanlah. Tapi kadang-kadang permasalahannya kan apa, mengendaki demikian. Dia jauh, sedang talabul ilmi, di Ma'ad al-Bayyinah. Sementara calonnya di di negerinya sana, di ujung Indonesia sana, nggak mungkin kesana, misalnya seperti itu. Maka bisa dengan cara, mengutus atau mewakilkan, yang demikian kepada orang lain yang dia percaya, tentunya wanita kan itu ya, atau dari pihak laki-laki yang ada hubungannya dengan wanita yang hendak ia nikahi tadi, entah saudaranya yang mahramnya begitu. Wallahu a'lam bish-shawab. Ya qali bidin rahmatullah. Sekali lagi, puasanya hadis ini menegaskan, pada kita terkait dengan khilaf yang terjadi di antara para ulama terkait dengan hukum nazar. Bahwasanya nazar ilal mahtubah itu mustahab, disunahkan. Khalifidin rahminu rahmukumu jami'an wa barakulafikum. Dan sekali lagi, lifa'idatin kasiratin, dikenakan faedah, fawaid kasirah yang ada padanya. Khalifidin rahminu rahmukumu, supaya nanti enggak menyesal begitu. Ikhwali fillah rahimani wa rahimakumullah. Dan sangat dianjurkan dalam bab ini untuk jujur dari kedua belah pihak. Ikhwali fillah rahimani wa rahimakumullah. Baik pihak yang dinazar atau yang menazar. Misalnya yang dinadar, ya khani fitin rahmakumullah, jujur apa adanya, na'amarakulahfikum, gak pakai ditutup-tutupi, ya khani fitin rahmakumullah. Kalau sebenarnya ada yang ditutupi ketika nador, dan di saat menikah, terungkap apa yang ditutupi tadi, na'am warakulah, maka bisa fasah. Bisa fasah. Ya. Yeah. Misalnya na'am warakulah fikum, ketika nantur, masa terlihat cantik sekali. Sempurna sudah. Sak gigi-giginya sempurna, na'am warakulah fikum. Misalnya, na'am warakulah fikum. Ya. Yeah. Disuruh senyum-senyum, masuk giginya. Langsung na'am warakulah fikum. Bersinar begitu ya, na'am warakulah fikum. Ya qalibitun rahmatullah. Setelah menikah, na'am warakulah fikum. Iya. Yeah. Pas disugi apel, ternyata giginya copot, na'am warakulah fikum. Lah, la wala quwata illa billah. Loh, kok gini? Maka na'am warakulah fikum bisa fasah. Iya. Yeah. Fasah, na'am warakulah fikum. Iya. Yeah. Ya qalibitun rahmatullah. Jadi harus apa? Harus na'am warakulah fikum. Jujur na'am warakulah fikum diketahui dari awal lebih enak na'am warakulah fikum daripada diketahui pas sudah terjadi akad na'am warakulah fikum. Ya kan dibidin rahmatullah warahmatullah. Na'am warakulah fikum. Selanjutnya qala al-imam Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah wa 'ala ibn Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam beliau bersabda la yahtub ahadukum ala hitbati akhihi hatta yatrukal khatibu qablahu aw ya'zana lahu mutafaqqun alaihi wal lafdul bukhari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda janganlah salah seorang di antara kalian melamar wanita yang telah dilamar oleh saudaranya. Ya. Qalibuddin rahimahumullah. Hingga saudaranya tadi meninggalkannya atau mengizinkannya. Kalau sudah meninggalkan, sudah selesai proses dan enggak jadi, na'am warakulah fikum, lah itu baru masuk. Atau na'am silakan na'am warakulah fikum diizinkan meskipun masih dalam proses. Na'am warakulah fikum. Ya qalibitun rahmakumu. Maka diperkenankan kalau semacam itu. Qalibuddin rahmatullahi wabarakatuh. Di dalam hadis ini wadih terdapat larangan bagi seorang untuk menghitbah atau melamar wanita yang telah dilamar oleh saudaranya sesama muslim. Qalibuddin rahmatullahi wabarakatuh. Wan nahyu yaqtadi at-tahrim dan larangan konsekuensinya adalah haram. Ya qalibuddin rahmatullahi wa rahmatullah. Sehingga sepakat para ulama bahwasanya melamar wanita yang telah dilamar oleh saudaranya sesama muslim hukumnya haram berdasarkan amarakul hadis ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan idza la yahtub ahadukum ala hiddati akhihi hatta yatrukal khatib qablahu aw ya'dana lahu. Ya qalifiddin rahimani wa rahmakumuhu jami'an wa barakallahu fikum. Naam. Disebutkan di dalam kitab Sahifiku Sunnah mu'alifnya mengatakan ajma'al ulama ala tahrimil hitbati ala hitb nisbatil muslim ajma'al ulama ala tahrimil hitbati ala hitbatil muslim idza kana qad surriha lil khatib bil muwafaqati ala al hitbah. Ulangi lagi, idza kana qad surriha lil khatib bil muwafaqati ala al hitbah. Telah sepakat para ulama akan haramnya melamar wanita yang telah dilamar oleh seorang muslim. Apabila telah dinyatakan secara sharih lamaran pihak yang melamar tadi telah diterima. Ya, telah disepakati. Ya khalifidin arrahman warahmakumullah. Walam ya'zan huwa li ghairihi walam yatruk. Dan dia na'amarakallahu fikum, pihak yang melamar tadi tidak mengizinkan orang lain untuk maju dan juga tidak meninggalkannya. Na'amarakallahu fikum. Ikharifitun rahman rahmukum. Wa'alima khatibusani bihibbatil awal wa ijabati. Dan pelamar yang kedua telah mengetahui bahwasanya wanita tersebut telah dilamar oleh saudaranya dan telah diterima. Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ketika ada yang maju dalam posisi semacam itu, maka hukumnya haram. Ya khalifidin rahmatullahi wabarakatuh. Nah, khalifidin rahmatullahi wabarakatuh. Sekarang permasalahannya, kadang-kadang amarakallahu fikum orang itu ada yang buandel gitu, amarakallahu fikum. Sudah tahu semacam itu tapi masih nekat, amarakallahu fikum, ya. Masih nekat, amarakallahu fikum, untuk ya maju. Ya. Ternyata ketika dia maju, ya. Nah, amarakallahu fikum sang wanita lebih milih dia, ya. Karena lebih gagah mungkin, amarakallahu fikum. Perangkatnya lebih banyak, ada mobil, ada rumah dan lain sebagainya gitu ya, amarakallahu. Ya kalau kita tentang nama kumoh, bagaimana ini? Disebutkan ini kalau tentang kumoh satu permasalahan. Iza khotoba ala khidbati ghairi. Nam. Iza khotoba ala khidmati ghairi summa aqada alaiha, kemudian dia ya melakukan akad pernikahan bersama dengan wanita tadi, pertanyaannya fal yasih, apakah pernikahannya sah? Khairuddin rahimahullah, sudah kita sebutkan tadi bahwasanya khidbatur rajul ala khidbati ahi haram. Kata? Na'amarakallahu. Sekarang na'amarakallahu. Kalau ternyata hal itu terjadi, bagaimana pernikahannya? Di sini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Pendapat yang pertama, anna hadzal aqd fasidun au batilun. Anna hadzal aqd fasidun aw batilun wa yufarraqu bainahuma, bahwasanya akad tersebut dianggap fasid, rusak, batil. Dan dalam ilmu usul, na'amarakallahu fikum, lafadz fasid wal batil itu semakna, kecuali dalam dua kondisi ya. Ya, kondisi yang pertama terkait dengan orang yang nikah tanpa wali. Beda permasalahan akad apa batil, fasid dan batil. Dan yang kedua berkaitan dengan orang yang ihram haji. Nah, warakallahu fikum. Ya. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Bisa antum lihat di kitab Usul min Ilmil Usul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, bahwasanya mana fasid wal batil itu sama, kecuali dalam dua masalah tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Sehingga na'amarakullahu fikum, kalau dia nekat melakukannya, maka ada khilaf dengan para ulama. Pendapat yang pertama, nikahnya batal. Nikahnya rusak dan harus dipisah. Na'amarakullahu fikum. Ya khalifikum rahmatullahi wa wa'ahatul qawlaini fi madhabi Malik wa Ahmad wa Dawud. Ini adalah satu pendapat dalam madhab Malik, juga Ahmad dan Daud al-Zahiri. Wa wakhtiyaru Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Dan ini merupakan pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Naam. Wa qala, dan beliau mengatakan, huwal asbah bima fil kitab wa sunnah. Pendapat ini lebih mirip dengan apa yang diungkapkan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Naam. Khalifah tentah rahimahullah. Wal qaida indahu, dan kaidah menurut Asy-Syaikh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, anna kullama nahallah, anna kullama nahallah anhu wa harramahu fi ba'dil akhwal wa abahu fi halin ukhra, ya, fa innal haram la yakunu sahihan nafidan kal halali yatarattabu alaihi al hukm kama yatarattabu ala al halal wa yahsulu bil maqsud bima yahsulu bih. Nah, warakallahu. Ini kaidahnya. Saya ulangi lagi. Ya, saya ulangi lagi. Wailan amarakallahu. Antum bisa lihat di dalam kitab Shahih Sunnah. Nah, warakallahu, halaman 115. Nah, warakallahu. Kalau bikin rahmat wa rahmatullah. Kata beliau, anna kullama nahallah anhu wa harramahu fi ba'dil ahwal wa abahu fi ba'din fi halin ukhra fa innal haram la yakunu sahihan nafidan kal halal. Ini nampak kaitannya ini yang penting faqra yang penting. Fa innal haram la yakunu sahihan nafidan kal halal. Nah, warakallahu fikum, yatarattabu ala hukm kama yatarattabu ala halal, kama yatarattabu ala halal wa yahsulu bil maqsud kama yahsulu bih. Nah, warakallahu fikum. Kata beliau, kaidahnya ya, dikarenakan yang haram itu tidak akan bisa menjadi sahih terlaksana seperti yang halal. Ya, nah, warakallahu fikum. Ya, yang mengakibatkan hukum, yang mengakibatkan hukum sebagaimana ya al-halal mengakibatkan hukum dan menghasilkan dengannya maksud sebagaimana yang dihasilkan oleh perkara yang halal begitu. Nah, warakallahu. Nah, ya kali fitnah rahimakumullah, khitbah ya, al-hitbatu ala hitbati ahi, itu perkara yang diharamkan. Kan itu ya. Sehingga apa yang muncul daripadanya itu semuanya fasid. Karena haram. Begitu. Ya kali fitnah rahimakumullah. Kata beliau, wannahyu yatullu ala annal manhi anhu fasaduhu rajihun ala salahihi wala yusra'u iltizamul fasid mimman yusra'u lahu daf'uhu. Balasannya namarakrab. Dan larangan itu menunjukkan bahwasanya sesuatu yang dilarang kerusakannya lebih banyak daripada kebaikannya. Nah, dan tidak disyariatkan menetapi sesuatu yang rusak ya dari siapa yang disyariatkan untuk menolaknya. Na'warakulahikum. Itu alasan. Sehingga dengan alasan itu na'warakulahikum ya, kalau terjadi akad pernikahan ya, untuk orang yang menghitbah wanita yang telah dilamar atau telah dihitbah oleh saudaranya, maka pernikahannya batil atau rusak. Jelas ya? Ikhwani fitnah mu'arahmukumu. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, ya'samul akid. Ya, orang yang nekat melakukan akad pernikahan dengan cara semacam itu, menghibah wanita yang telah dihibah oleh saudaranya, maka orang tersebut dosa. Namaku wa'asim, dan dia adalah orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah melakukan tindakan yang haram. Namaku lakin al-aqdu sahih, akan tapi akadnya nam lakin al-aqdu sahihun, akan tapi akadnya sah. Wa madhabul jumhur, dan ini merupakan madhabnya jumhur ulama Abi Hanifah wa Syafi'i, yaitu pendapatnya Abu Hanifah dan Imam Syafi'i. Wa riwayah al-ukhra an kulli, wa riwayah al-ukhra an kullin min Malikin wa Ahmad, dan riwayat yang lain dari Imam Ahmad dan Imam Malik. Jadi Imam Malik dan Imam Ahmad punya dua riwayat dalam bab ini. Itu ya. Qalu, mereka mengatakan la mulazamata baina tahrimil hibah alal hibah wa baina sihhati aqdi tsani. Tidak ada kaitannya antara haramnya melamar wanita yang telah dilamar oleh orang lain dengan sahnya akad pelamar yang kedua. Enggak ada kaitannya. Nah, warakallahu demikian katanya. Khalif bin Rahman rahimakum. Karena mahall at-tahrim wal hibba. Karena posisi haramnya itu pada lamarannya. Nah, warakallahu fikum. Khalif bin Rahman rahimakum. Ya, muqaddamun al-aqdi wa kharij anhu. Lamaran ini itu terjadi mendahului akad, kan itu ya? Dan perkara di luar dari akad, perkara yang di luar dari akad, ikhalifitullah makmum. Walaisatil hitbatu juz'an minal akdi, dan hitbah ini bukan bagian daripada akad. Ya, hanya sampean amarakulahikum akad nik dengan wanita tanpa engkau lamar terlebih dahulu, sah akadnya. Kali dia, ya kali dia tentah melamukmu. 6. Fainal akda yasihu bidunia. Karena akad nikah itu sah dengan tanpa lamaran. Ya, dengan tanpa lamaran sah. Kama anna ismal khatib ala hitbati waribakin walau lam yakid. Sebagaimana? Ya, dosa orang yang melamar wanita yang telah dilamar oleh saudaranya itu tetap meskipun dia tidak mengakadkannya. Ya, tetap berdosa. Ya, ikhwan fillah rahimakumullah. Maka pendapat yang kedua ini yang nawarakallahu yang rajih. Nawarakallahu. Ya. Ikhwan fillah rahimakumullah. Pendapat ini yang dipegangi oleh penulis kitab Shahifikus Sunnah. Wasiyah nawarakallahu fikum. Pernikahannya sah ma'al isem. Nih, pernikahannya sah ma'al isem. Tapi kalau bisa sudah, jangan nikahlah. Na'amu'arakulah. Nih. Ya, kuali fitin rahmatullah. Karena yang semacam itu, rawan terjadi khusumah. Rawan terjadi percekcokan, pertentangan. Na'amu'arakulah. Antar kaum muslimin. Dan sifat dari agama ini, na'amu'arakulah. Segala sesuatu yang akan menjerumuskan pemeluknya pada percekcokan, pertentangan, maka dihilangkan. Na'barakallahu fikum, dihindari. Na'barakallahu fikum, tidak dilakukan. Ya, khalifitin rahmukumuh. Dalam semua akadnya demikian. entah itu akad jual beli, akad ijarah, akad sewa menyewa, akad pinjam meminjam, akad semua akad, nama termasuk pula akad pernikahan. Nah, barakallahu fikum. Sehingga meskipun la barakallahu fikum secara ilmiah hal semacam itu boleh-boleh saja, tapi la barakallahu fikum hendaknya dihindari. Nah, barakallahu jangan nekat. Nah, barakallahu. Ya, kita tidur di dunia itu cara apa sih? Saya tenang toh. Nah, barakallahu. Sekali fitnah makmum. Kalau kita melakukan semacam enggak tenang. Nah, barakallahu. Enggak tenang, diburu-buru sama orang. Ya. Ya kalau ditembah orangmu, belum lagi nanti dibully dan lain sebagainya karena tindakannya semacam itu. Nggih, apalagi pikir kita hal-hal semacam ini sangat sensitif na amarakallahu. Sudah dilamar, nyerobot, kemudian amarakallahu dinikah sendiri nam sama dia. Wallahu a'lam bishawab. Ya kalau bidin rahimani wa rahimakumullah jami'an wa barakallahu fikum. Tinggal satu permasalahan yang mungkin bisa kita ketengahkan di sini, yaitu berkaitan dengan al-hibbah ala hibbatil kafir, melamar wanita yang telah dilamar oleh orang kafir. Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Ya kalau fitnah warahmatullah. Ya. Surahnya mungkin amarakallahu fikum, kalau apa orang kafir yang melamar biasanya wanitanya ya kafir juga kan itu ya. Kalau perempuannya muslim ya enggak mungkin lah amarakallahu fikum dari awal sudah stop sampai siapa. Nasrani ngira kan ngono nah amarakallahu fikum. Iya. Nek kapan muslimah nah amarakallahu. Iya. Sehingga amarakallahu fikum yang bisa digambarkan dalam posisi ini ketika wanitanya adalah kitabiah. Boleh enggak kita sebagai seorang muslim nikah sama wanita kitabiah, Yahudi atau Nasrani? Boleh enggak? Boleh kan? Ya. Ya kali fitnah mukmuk. Nah, ternyata sudah dilamar sama orang kafir. Nah, warakallahu fikum. Kali fitnah kita datang. Nah, warakallahu fikum. Ya, melamar dia. Ya, gimana? Boleh apa tidak? Gambarannya jelas ya. Nah, warakallahu fikum. Gambarannya jelas ya. Ikhwani fillah rahimakumullah. Perbedaan pendapat terjadi kalangan para ulama terkait dengan permasalahan ini. Pendapat yang pertama, yajus. Boleh. Diperkenankan, bolehlah. Na barakallahu fikum. Kenapa? Ya. Al-Islamu, ya. Na barakallahu fikum. Yu'la wala yu'la alai. Islam itu tinggi, ditinggikan. Enggak boleh ada yang melebihinya, lebih tinggi daripada Islam. Gitu ya. Ya paling itu rahmatullah. Kemudian yang kedua, bahwasanya larangan ini dikait oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz akhihi, yakni akhihi minal muslim. Gitu. Nah, warakallahu. Berarti kalau yang dihit, yang menghitbah itu bukan muslim, ya enggak apa-apa. Nah, warakallahu fikum. Karena ada kaitnya. Ya kalau fitnah rahimakumullah. Nah. Ya kalau fitnah rahimakumullah. Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan al-mu'minu ahul mu'min. Seorang mukmin itu saudara mukmin yang lainnya. Fala yahillu lil mukmin, maka tidak halal bagi seorang mukmin. Ini pernah kaitnya mukmin ya. Na barakallahu fikum. Nih. Ayyabta'a ala bai'i akhihi, untuk membeli barang yang telah dibeli, diakadkan jual belinya oleh saudaranya. Wala yahtub walayah tu ba'lahid bati ahi hatta yadaro. Nah, warakallahu fikum. Dan tidak boleh melamar wanita yang telah dilamar oleh saudaranya. Sesama muslim. Sampai saudaranya tadi meninggalkannya. Kalau sudah ditinggalkan, sudah. Nah, warakallahu fikum. Antum baru masuk. Itu untuk sudah kita sama muslim. Berarti kalau yang melamar orang kafir, ya sudah namorokel, nggak masuk. Berarti boleh namorokel, gitu ya. Ya kalau dibicarah marahmu, namorokel. Demikian. Pendapat yang kedua, annau yahrumul hitbat wala hitbatil kafir, melamar namorokallahu fikum wanita yang telah dilamar oleh orang kafir juga haram hukumnya. Wa madhabul jumhur, ini adalah pendapatnya jumhurul ulama. Namorokallahu fikum, ya yakali bitnah maqalu, mereka mengatakan lima fi dzalika minal idza'il khatibil awal, dikarenakan yang demikian itu ada unsur menyakiti pihak yang melamar pertama kali, meskipun orang kafir loh ya. Namorokallahu fikum, orang kafir meskipun kafir ya, dalam bab ini dia masih manusia, punya perasaan. Amarokallahu yakali bitnah maqalu, ya. Dan yang semacam itu namorokallahu bisa memicu adanya khusumah, adanya percekcokan, ya namorokallahu. Ya kali fitnah namorokallahu. Bahkan bisa meluas namorokallahu fikum, enggak sekedar pribadi orang yang melamar tadi namorokallahu fikum, bahkan meluas pada prinsip dan keyakinan orang yang melamar tadi, sehingga perselisihan menjadi perselisihan antar prinsip, bukan sekedar antar orang yang melamar. Ini bahaya namorokallahu. Ya, kalau lebih tengah nama kumbang. Nah, dan alasannya nama kalau apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, khidbati akhihi itu, nam khoraja makhrajal ghalib fala mahfuma lahu. Ini hanya nama rokalah ghalibnya saja nama rokalah. Artinya nama rokalah, ya, ketika ilahnya masih ada, terjadinya khusumah na'amorakallahu fikum, maka jangan. Meskipun khusumah itu terjadi antara dia dan orang kafir misalnya na'amorakallahu fikum. Ya kalau bidin rahmah. Nah, apalagi kalau dia wini, ya, di mana kita na'amorakallahu fikum, ada na'amorakallahu fikum, ada syarat untuk tidak menyakiti wini dengan tanpa alasan. Kali ya. Ya kalau bidin rahmah. Maka na'amarakallahu fikum, pendapat ini yang na'amarakallahu fikum lebih condong, dicondongi na'amarakallahu fikum. Dan ini adalah pendapatnya jumhur. Ataupun pendapat yang pertama adalah pendapatnya Imam Ahmad, juga Imam Al-Auza'i, dan pendapatnya Ibnul Mundhir dan Al-Khattabi. Wallahu a'lamu bisawab. Ini yang bisa kita sampaikan untuk pertemuan kita kali ini. Assalamualaikum. Fikum. Afwan, apakah boleh mengganti wakil nazar dengan video call atau telepon video? Assalamualaikum. Fikum. Ya kali fitnah marhamakum. Kalau sesuai dengan kebutuhan labas. Ya, tidak mengapa. Assalamualaikum. Fikum. Ya. Ya kali fitnah marhamakum, tapi ingat Assalamualaikum. Fikum pada media semacam ini rawan tertipu. Rawan tertipu. Begitu ya. Nah, barakallahu. Kalau tidak ada itu semuanya, nah barakallahu fikum, karena memang itu hal yang dibutuhkan, labas. Nah, barakallahu fikum. Kalau bisa rahmukmu. Kalau bisa langsung saja. Enggak usah pakai video, enggak usah pakai apa? Telepon. Nih. Ya. Nah, video apa? Video call gitu ya. Nah, barakallahu. Kalau kita tidak berharap kepada Allah, Dan terkait dengan barakallahu fikum, serempetannya banyak ini barakallahu fikum. Ya, awalnya sekedar ingin melihat saja barakallahu fikum, akhirnya tertarik untuk ngobrol. Padahal enggak boleh. Ya. Hukumnya tetap barakallahu enggak boleh mukalamah. Ya, yang tidak seperluhnya barakallahu fikum. Ikhwal fiddin rahimahullah wa rahmukumullah. Wallahu a'lam bissawab. Bagaimana cara ta'aruf yang benar? Ya ta'aruf saja lah. Barakallahu fikum. Ya sampaikan ya siapa nama antum gitu ya. Barakallahu fikum. Ya. Kemudian mungkin kalau dibutuhkan nama orang tua antum, ya kan sekedar ta'aruf saja ya. Barakallahu fikum. Ya. Dan keliru. Barakallahu fikum berdalih dengan ta'aruf kemudian melakukan yang namanya pacaran. Al-afu, barakallahu fikum. Pacaran tidak ada dalam syariat. Ya, yeah, meskipun antum pakai dalil ta'aruf itu tidak boleh. Ya, yeah, apalagi sampai gandeng renteng. Barakallahu fikum berkhulwat bersamanya. Dalam mereka ta'aruf. Kita kan harus mengetahui. Iya. Itu nanti aja kalau kamu sudah apa? Sudah nikah, barakallahu fikum. Dalam bab ini tahu sekedarnya saja namanya siapa. Barakallahu fikum. Ya. Ya qarifatun rahimakum. Orang tuamu siapa namanya? Asalnya kamu dari mana? Khalas barakallahu fikum. Ya. Ya. Artinya bukan majhul. Ya. Gitu ya. Tahu namanya atau orang tuanya? Oh, rumahnya di sini. Khalas ta'aruf kan gitu. Ya qarifatun rahimakum. Selebihnya barakallahu fikum untuk mengetahui sedalam-dalamnya. Akad lah barakallahu fikum. Yeah. Dan diizinkan dalam bab ini tadi itu barakallahu fikum sekedar barakallahu fikum melihat ya. Yeah. Barakallahu fikum ingin mengetahui lebih dalam, barakallahu fikum bisa mengambil informasi dari pihak-pihak yang terpercaya tadi. Paham ya? Wallahu a'lam bissawab. Naqtahi bihadzal qadar. Subhanakallahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu hafdhukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.